Kita bagikan bersama KRG Live Music. Sendu, Raja Sawer, Raja Sawernya dipersilakan. Thank you. luar biasa kali ini. Diajeng Luisiana Safara. Wow, jauh-jauh dari Jawa Timur ya kali ini.